harus membuat kita jadi manja aja dengan Allah. Kayak anak yang tidak mau pisah dari orang tuanya, terus aja ngingintil. Nah begitulah kita kepada Allah tuh, terus aja ke Allah aja. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit doa, dikit-dikit sholat, dikit-dikit munajat. Memang itu yang Allah sukai. Nanti Allah yang mengurus semua urusan kita dengan caranya. Demikian para pendengar, pengumuman. Jadi hari ini AA kembali ke TSM, Trans Studio Mall, masjidnya maksudnya, jam 9 teng dimulai ada acara syuting. Tahu syuting? Menembak ya. Saya akan jadi sasaran syuting kamera. Ini adalah membuat rekaman ceramah kurang lebih 6 episode, satu episodenya 15 menit dan direkam di sana. Bagi yang akan hadir silahkan, mudah-mudahan nanti dapat ilmu. Hanya beda dengan tablik biasa, karena ini per 15 menit satu episode, 15 menit satu episode. Nanti ditayangkannya pada waktu bulan Ramadan, insyaallah 28 hari lagi Ramadan ya. Ada pertanyaan lewat radio, silahkan. Baik, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, silahkan di pagi hari ini Anda bisa bersilaturahim bersama kami melalui line telepon ke 022-201-7076, ke 022-201-7076, dan Anda yang akan bergabung silahkan untuk menyesuaikan volume suara radio Anda. Baik, di line telepon sudah ada yang tersambung di pagi hari ini. Kita akan sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa, di mana bu? Sama Alma di Cimahi. Baik, silakan sahabat Alma. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan AA sampaikan lewat doa-doa itu alhamdulillah bisa mewakili saya. Namun saya ingin bertanya AA, gimana cara tipnya agar berdoa kita itu khusyuk AA? Terkadang kalau misalkan kita mempunyai keinginan, saya itu kurang khusyuk AA, kemana aja hatinya. Kadang-kadang yang lain juga suka muncul gitu, masalah-masalah lain itu. Nah gimana caranya agar saya itu bisa khusyuk AA? Ini bicaranya khusyuk nih, bicara ke AA. Kenapa bisa khusyuk bicaranya? Enggak, maksudnya tuh untuk berdoa AA, kalau untuk komunikasi sama orang khusyuk sih soalnya kan. Nah sekarang ini bicara dengan AA khusyuk tidak nih? Enggak tahu. Khusyuk makanya ngomongnya juga benar ya. Kalau enggak khusyuk mah ngelantur kan begitu. Iya maksudnya teh AA dalam hati itu pinginnya teh khusyuk, cuman banyak gambaran-gambaran yang mendominasi gitu AA. Nah dibicarakan aja ya, kayak bicara ke AA gini ya. Iya. Kalau diem kerumui di hati aja bisa jadi macam-macam. Bicara ya. Aja. Iya. Ya Allah, saya ingin. Udah nikah belum, Dek? Ya. Kan? Apa? Enggak. Bisa disalah tafsirkan. Maksudnya udah nikah belum? Udah, AA. Nah, kalau gitu ya Allah, saya sudah menikah. Itu ya. Ya udah gitu. Bicara ke Allah tuh ya. Kalau iya. Diem itu cenderung rada kurang bisa. Bicara aja. Minta kuncinya dong A. Ya kuncinya itu barusan udah bicara. Iya ya. Udah bicara, cuman banyak hal yang lain yang mendominasi A. Susah nih. Sudah, pokoknya mau bicara ya. Bicaranya pakai hati, cing pakai perasaan. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong saya. Iya, saya ingin beli tas, tapi suami saya enggak setuju karena enggak punya uangnya. Tolong hilangkan keinginan saya punya tas, ya Allah. AA, ya, apa? Bukan masalah itu, bukan masalah cinta. Aku ini ingin sehat, AA, ingin sehat lahir batin agar bisa beribadah, AA. Atuh sok minta, ya Allah, saya teh pingin jadi wanita solehah, ingin bisa nikmat sholat, ingin bisa selalu zikir, tolong. Iya, gitu kan? Iya. Nah itu. Doain aja ya A, dari jemaah Darut Tauhid, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah ya A. Saya tuh rindu banget A, udah lama gak ke majelis taklim, udah lama gak sholat berdiri, soalnya sholat hampir duduk aja A. Oke, ini teh kenapa gak sholat berdiri? Gini, jadi kalau misalkan berdiri agak lama A, kaki aku tuh bergetar kayak gitu A. Kenapa sakit? Ya seperti itu. Jadi atu minta ke Allah, ya Allah, iya, ini kaki milikmu, ciptaanmu, dalam genggamanmu, iya, saya ingin cimbulat hati itu. Iya. Jadi gini rahasianya ya, kita harus mengakui ketidakberdayaan kita, iya, dan mengakui hanya Allah yang maha kuasa. Makin bulat begitu yakin itu, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Iya. Ya. Sok atuh semoga disembuhkan Allah yang maha mendengar ya teh. Amin. Salam buat suami ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang suara wanita itu cobaan ya. Bisa pening kita kan ya. Itu tidak sengaja, makanya ditegesin lagi. Wanita coba yang telepon agak lebih tegas ya. Aa, saya akan bertanya. Ah, itulah. Tapi itu Aa. Ah. Bisa berat. Ya, sudah begitulah ujiannya. Silakan penelpon selanjutnya. Baik, silakan sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada ke 0222017076 dan alhamdulillah sudah tersambung kembali di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Sisi dari Bogor. Baik, silakan Ibu Sisi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi mendengar ada adik yang menghafal Quran. Jadi anak saya di Eko A, di SMP. Nah, dia bilang ke saya mau off dulu sekolahnya. Pengen mau ngapal Quran. Sekarang kelas 1, mau naik kelas 2 insya Allah. Bisa nggak di DT seperti itu? Jadi off dulu 1 tahun, mau ngapal Quran. Nanti kelas 2 nyambung tahun depannya lagi. Ya. Nanti bisa dibicarakan dengan sekolahnya ya Bu ya. Pada tapi prinsipnya bisa enggak? Harusnya bisa. Karena anaknya minta. Harusnya bisa Bu ya. Iya. Karena katanya terus terang untuk menghafal sambil bersekolah itu luar biasa ininya repot gitu. Jadi dia pengen off dulu katanya, pengen menghafal dulu, nanti tahun depannya lagi mau naik apa baru ke kelas 2 lagi. Baik, memang setiap orang punya kemampuan berbeda-beda, jadi targetnya juga bukan harus hafal sekian, tetapi bagaimana mau menghafal maksimal, ya. Karena oleh Allah diciptakan tiap otak itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang baru baca sedikit udah hafal, kalau kita udah baca lama ngapal-hafal, yang hafal malah lupa, ini yang berat. Ini so, dia baru mau masuk. Ibu masih ada. Masih ya. Ini Ibu, anaknya baru masuk kelas 29. Nah, insya Allah katanya nanti bisa wisuda nih pas kenaikan kelas. Iya, sekarang udah kelas 1 belum laki. Kelas 1 SMP. Oh iya, di Darut Tauhid ya, di Eko. Iya, ya. Di Eko A. Iya. Baik, Bu. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Aa juga Gaza dulu SMP tidak sekolah tapi menghafal Quran kemudian di pesantren-pesantren kan ya, sekarang sudah SMA. SMA-nya juga belajar saja begitu. Ya, dari 11 anak macam-macam bakat dan karakternya masing-masing. Ini mungkin yang bungsu juga yang umur 8 tahun akan berhenti dari sekolah umum dan mulai menghafal. Karena mudah-mudahan ya di sananya tempat yang paling baik. Beda-beda tiap orang tuh ya. Silakan penutup. Baik, silakan sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada. Satu penelpon terakhir di pagi hari ini ke 0222017076. Sekali lagi ke 022